إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد قال المؤلف رحمه الله لا يحر عبدي وأنتي Ketubat janganlah seorang mengatakan abdi wa anati. Abdi itu artinya adalah hamba. Jadi hamba ini adalah seorang pria. Ada pun anati bermaksud anak. Hamba yang dimaksud di dalam lafaz ini adalah wanita. Dan dua adalah pertama asal Islam. Rasulullah wa rahmatullah dijelaskan oleh Al-Alif rahmatullah wa ta'ala adalah bermaksud dari Al-Albabul Manhiyu Inha, lafaz-lafaz yang seorang dilarang kemudian menggunakannya. Kita akan sebutkan dari yang disebutkan yang kali dimaksud Allah. Setelah nanti kita akan sebutkan beberapa penjelasan terkait lafaz ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bin Rahimahullah Ta'ala. Wa fi sahih, dan di dalam sahih yaitu Al-Bukhari dan juga Muslim, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دري أبو هريرة بواتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سبدا لا يقل أحدكم أطعم ربك وربي ربك جمعنا سلام أرام جاتر كاليان مناسكاً berikanlah makan rohmu ataukan berikanlah minum Rabbu. Rabbu di sini maknanya adalah sang pemilik budak tersebut. Itu dari mana Rabbu? Sebenarnya memilikinya. Sehingga lafaz ini terkena kepada seorang pemilik kepada ataukah seorang budak terhadap tuannya. Wal yaqul sayyidi wa maulaya. Tapi hendaklah dia mengatakan wahai tuanku, wahai maulaku. Ini ucapan seorang abid kepada pemiliknya. Pada zaman sekarang ini tidak ada perbudakan, ya kan? Dan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang beberapa hukum dari lafaz-lafaz yang adalah seorang budak tersebut tidak mengucapkannya kepada tuannya dengan lafaz rabbak. Tapi dalam ini mengatakan sayyidi wa maulaya. Wala yaqul ahadukum, janganlah kalian atau salah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati. ini perkataan seorang pemilik budak terhadap hamba sahayanya. Wahai budakku laki-laki, demikian pula wahai budakku perempuan, yang dinamakan abdi wa anati. Waliyakul hendaklah dia mengatakan fasaya wa fasati wa hulani. Maksudnya sama. Jadi dalam hal ini Nabi alaihi salatu wassalam melarang seorang hamba menggunakan beberapa lafaz ini karena ada tasyrik, penyerupaan dari sisi lafaz antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada beberapa penjelasan yang panjang terkait beberapa lafaz yang kita sebutkan dari sisi hukum-hukumnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sebutkan. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya makna hadis ini adalah ucapan seorang hamba kepada budaknya. Ucapan seorang, apa namanya, seseorang terhadap budaknya. Dia mengatakan abdi wa anati, yaitu terhadap budak laki-lakinya, demikian pula budak perempuannya. Adapun hukum menggunakan kedua lafaz ini, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua macam menggunakan lafaz abdi wa anati. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan terbagi menjadi dua macam. Al-awwal yang pertama adalah ayyudhifahu ila ghairihi, bahasa jadis. Kalau misal seorang menggunakan lafaz ini tapi dia mudhofkan, dia sebutkan bukan menyandarkan kepada dirinya, maka yang dia dibolehkan. Karena seorang dalam hal ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam menisbatkan perbudakan tersebut terhadap tuannya. Jika tuan kepada budaknya abdi wa anati. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan apabila kedua lafaz ini diucapkan oleh seseorang kemudian dia nisbatkan kepada selain dirinya, seperti contoh hambanya si fulan, abdu fulan, atau amatu fulan, atau amatuhu, bukan kepada dirinya, maka yang demikian dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya di dalam surah Nur ayat yang ke 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah para laki-laki yang belum menikah di antara kalian, demikian pula orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian, dari budak-budak kalian dan imaikum, budak laki-laki kalian dan budak-budak perempuan kalian. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafadz ibad, dan ima adalah jamak dari abdun, demikian pula amatun. Tapi penyebutan kedua lafaz ini dinisbatkan bukan kepada seorang yang mengucapkan, tapi kepada mukhatab, orang yang diajak bicara, abduka, amatuka, dan yang semisalnya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban atas seorang muslim pada permasalahan budaknya, demikian pula farosihi kendaraannya, adanya sedekah. Itu sedekah yang wajib untuk dia keluarkan setiap tahunnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini menyebutkan lafaz 'abdun dinisbatkan kepada dhamir ghaib 'abduhu. Sehingga di antara dua dalil ini beliau rahimahullahu taala menyebutkan penggunaan lafaz 'abdun. Demikian pula amatun dibolehkan bila mana dinisbatkan kepada seorang yang lain selain seorang yang berbicara dengan pembicaraan tersebut. Dinisbatkan kepada orang ketiga, budaknya laki-laki ataukah perempuan ataukah seorang yang mukhatab, seorang yang diajak bicara dengan menggunakan ka ataukah kum. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan hukum yang kedua adalah ayyudhifahu ila nafsihi. Kalau yang pertama tadi memudhofkan, menyandarkan dua lafaz ini bukan kepada seorang yang berbicara, jadi dia nisbatkan kepada selain dirinya. Ini secara mutlak hukumnya jaiz, dibolehkan. Yang kedua adalah seorang menisbatkan kedua lafaz ini kepada dirinya. Kepada dirinya berarti kepada seorang yang berbicara. Budak saya laki-laki ataukah budak saya perempuan. Abdi dan amati. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, beliau menyebutkan lahu suratan. Ada dua gambaran di dalam pengucapan kedua lafaz ini. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Al-ula yang pertama adalah ayyakuna bisighatil khabar. Yang pertama adalah dalam bentuk sekedar pengkhabaran. Yaitu seorang yang memiliki budak mengkhabarkan bahwasanya si fulan adalah budaknya. Bermakna khabar. Seperti seorang mengatakan at'amtu 'abdi wa kasautu 'abdi wa a'taqtu 'abdi. Seperti seorang mengatakan yang sifatnya pengkhabaran, aku memberikan makan kepada hambaku, kepada 'abdi. Dan aku memberikan pakaian kepada 'abdi dan aku membebaskan 'abdi. Sehingga berbentuk khabar. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan fa'in qalahu fi ghaibatil abdi awil amati fala ba'sa bih. Kalau semisal yang mengucapkan lafaz ini diucapkan tatkala budak laki-lakinya demikian pula perempuannya tersebut tidak ada di sisinya, maka hukumnya la ba'sa fih. Tidak mengapa seorang mengelafazkan. Tapi beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan fa'in qalahu fi hadratil amdi awil ammati. Kalau lah semisal dia ucapkan kedua lafaz ini di depan hambanya yang laki-lakinya, demikian pula yang perempuannya. Fa'in tarattaba alaihi mafsadatun tata'allaku bil amdi awi sayyidi muni'a. Kalau lah semisal menimbulkan adanya mafsadat, apakah yang mafsadat tersebut berhubungan dengan sang budak merasa terhina, merasa tersindir, ataukah kepada tuannya sehingga menyebabkan dia sombong dan yang semisalnya, maka diucapkannya kedua lafaz ini karena adanya mafsadah hukumnya dilarang. Wa illa fala, adapun kalau semisal tidak ada mafsadahnya maka yang demikian tidak mengapa karena sang pengucap lafaz ini beliau rahimahullahu taala menyebutkan la yaqsudul ubudiyah, tidak mengucapkan adanya peribadahan yang menjelaskan bahwasanya sang hamba tersebut itu tunduk kepada dirinya, bahwasanya sang hamba tersebut betul-betul menduankannya, tapi sekedar dia meniatkan bahwasanya sang hamba ini adalah mamluk, seorang yang dimilikinya. Kemudian yang beli yang kedua kata beliau rahimahullahu taala ayyakuna bisighatid du'a. Seorang mengucapkan kedua lafaz ini dalam bentuk permintaan. Dalam bentuk doa. At-talab, permintaan. Itu seorang tuan meminta kepada budaknya, ya abdi isqini contohnya. Atau ya abdi at'imni. Berbentuk talab. Dia meminta, bukan khabar. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, fala yajuzu linnahya anhu. Ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan karena adanya larangan di dalam menggunakan lafaz ini. Sehingga dari perkataan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dari pelarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian seorang tuan mengatakan kepada hambanya dengan lafaz abdi wa amati. Yaitu dia mengucapkan lafaz ini dalam rangka ada sesuatu yang diminta oleh dirinya agar sang budak tersebut menjalankan perintahnya. Sehingga dia mengatakan, ya abdi, ya amati, iskhini, atau ambilkan untuk ini dan ini. Dan dia menggunakan kedua lafaz tersebut. Siak pelarangan yang ada di dalam hadis ini zahir, yaitu seorang seakan-akan menyamakan dari sisi lafaz yang dia lafadkan tersebut antara makhluk dengan khaliq, antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kedua lafaz ini, abdi, wahai hambaku. Sehingga apabila seorang menggunakan kedua lafaz ini dalam bentuk talab, dalam bentuk doa, perintah, berarti dia menyamakan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab al-asma, dalam bab kalimat yang dia lafazkan. Ini pembahasan penggunaan lafaz abdun dan amatun. Kemudian yang berikutnya adalah tentang lafaz rabb, tentang makna rabb. Penggunaan lafaz rabb ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah apabila seorang menggunakan lafaz rabb ini kemudian dia mudhofkan ke dhamir yang mukhatab. Dhamir mukhatab artinya orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu dan kalian. Seperti seorang mengatakan, at'im rabbak, wawaddi rabbak. Seperti seorang mengatakan kepada seorang budak, berikan makan rabbmu. Berikan minum rabbmu. Nah, dia memudhofkan, menyandarkan lafaz rabb ini kepada mukhatab, kepada orang yang diajak bicara dirinya. Maka penggunaan lafaz yang seperti ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan fayukrohu, yang demikian dibenci. Disebabkan karena adanya dua larangan. Yang pertama adalah dari sisi bentuk kalimat tersebut. Dari sisi sighah, kontak kalimatnya. Li'annahu yuhimu ma'na fasid bin nisbati li kalimati Rabb. Li'anna Rabb min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Wahuwa subhanah yut'imu wa la yut'am. Dari sisi konteksnya. Karena akan mengesankan bahwasanya di dalam kalafat kalimat ini memiliki makna yang rusak. Apabila dinisbatkan ke kalimat Rabb. Karena Rabb itu termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengatakan waddi rabbaka, ya kan, berikan minum Rabbmu, berikan makan Rabbmu. Dan Rabb itu termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga memiliki konsekuensi yang fasid, yang rusak. Yaitu seakan-akan apabila dinisbatkan kepada makna Rabb, bahwasanya Rabb tersebut ini adalah zat yang diberikan makan oleh makhluk, diberikan minum oleh makhluknya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ghani, maha kaya, dan tidak butuh terhadap makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan makan kepada makhluk, memberikan rezeki kepada mereka dalam keadaan makhluk tersebut tidak memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun hamid. Sehingga ditinjau dari sisi syiak kalimatnya ada penyamaan antara Rabb di sini, walaupun yang meniatkan kalimat ini adalah kepada sang pemilik budak ataukah hamba sahaya tersebut. Tapi dari sisi kalimatnya secara umum ini memiliki konsekuensi yang rusak. Kemudian yang berikutnya dari sisi makna. Dari sisi makna. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan annahu yash'urul 'abdu awil 'ammatu bidzul. Mengesankan bahwasanya sang budak ini baik laki-lakinya ataukah perempuannya memiliki satu kehinaan. Li'annahu idza kana sayyidu rabban kana al-'abdu awil 'ammatu marbuban. Karena kalau semisal sang sayyid pemilik tersebut adalah sebagai robnya, maka berarti hamba ataukah hamba laki-laki demikian pula perempuan tersebut adalah seseorang yang dimiliki oleh dirinya. Sehingga ada unsur azul, kehinaan pada diri budak laki-laki tersebut ataukah perempuan tersebut. Sehingga penisbatan lafaz Rabb bila mana dimudhafkan, disandarkan kepada mukhatab, dhamir mukhatab yang diajak bicara, ini perkara yang dibenci. Kemudian yang berikutnya adalah an takuna al-idhafatu ila dhamiril ghaib bila mana dimudhafkan kepada dhamir yang ghaib, orang ketiga. Maka dalam hal ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan hukumnya la ba'sa bihi, tidak mengapa seorang menggunakannya. Sehingga dia mengatakan rabbuhu, ya kan, ataukah rabbuha, ataukah rabbuhum. Dia nisbatkan kepada seorang ketiga. Di antara dalil yang menjelaskan tentang bolehnya penisbatan tersebut adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Jibril yang masyhur tentang asyratus sa'ah, tanda dari tanda-tanda yaumil qiyamah. Jibril menyebutkan antalidal amatu rabbataha, dalam lafaz yang lainnya rabbaha, itu seorang budak perempuan dia melahirkan tuannya, majikannya, sehingga budak perempuan tersebut dimiliki oleh anaknya. Ini diantara asyratus sa'ah, dan yang dijadikan dalil di dalam lafaz ini adalah Nabi alaihi salatu wasalam menggunakan lafaz rabb tapi dinisbatkan kepada dhamir ghaib, orang ketiga, itu rabbah, sehingga yang demikian dibolehkan. Demikian pula di dalam hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ad-dhalah, seorang menemukan barang temuan di satu jalan. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kemudian mengumumkannya, diambil kemudian diumumkan. Di antara lafaz yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seputar hukum barang temuan tersebut, dan ini yang dijadikan syahid dalil tentang bolehnya penggunaan lafaz rabb dinisbatkan kepada dhamir ghaib, adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya itu mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya, menyandarkan kalimat Rabb kepada dhamir mutakallim, orang yang berbicara. Berarti kalimat ini diucapkan oleh seorang budak kepada tuannya. Seorang budak mengatakan Rabbi, baik budak itu laki-laki ataukah budak perempuan. Dan ini yang tidak dibolehkan berdasarkan hadis yang kita dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rabb adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rabb adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Tidak ada yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam larangan kalimat-kalimat ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan agar seorang hamba tersebut itu beradab sampai dalam bab mempergunakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam melarang agar seorang menggunakan salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang dikhawatirkan mengesankan bahwasanya nama yang dia lafadzkan tersebut walaupun diinginkan oleh dirinya bukan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dikhawatirkan akan menyamai dan mengesankan bahwasanya pada lafaz tersebut sama dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anjuran agar seorang memuliakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat adalah dia menyandarkan nama ini kepada isim zahir. Kepada isim zahir yang bukan dhamir. Seperti seorang mengatakan Rabbul Ghulam, Rabbnya anak laki, Rabbnya budak ini. Maka yang demikian dibolehkan. Yang demikian dibolehkan karena seorang yang mendengarkan kalimat ini akan mengetahui bahwasanya yang dimaksud oleh seorang yang mengucapkan adalah bukan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Khalik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wal yaqul sayyidi wa maulaya. Al-Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Majid menjelaskan tentang sebab dilarangnya seseorang menggunakan beberapa lafaz tersebut. Di antaranya secara kesimpulan, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara hikmahnya adalah saddan li dhara'i syirki lima fiha min atasyriki fil lafzi. Menutup salah satu celah dari beberapa celah-celah kesyirikan karena adanya keserupaan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab penglafazan. Dalam bab lafaz ada keserupaan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Rabbnya para hamba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Rabb yang memiliki para hamba. Sehingga apabila seorang menggunakan lafaz ini kepada hambanya ada keserupaan dalam bab penamaan. Sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmahnya adalah adalah tahqiqan li tauhid. Untuk semakin memurnikan at-tauhid. Sehingga seorang hamba betul-betul membedakan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meninggalkan lafaz-lafaz yang ada unsur kesyirikannya. Penyamaan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, In kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit demikian pula bumi adalah mereka orang-orang yang datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba, sebagai abda. Sehingga mereka adalah para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang mengatakan abdi, berarti ada penyamaan antara dari sisi lafaz Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian di antara hikmahnya adalah ta'ziman lillahi ta'ala. Seorang hamba dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia beradab sehingga dia meninggalkan segala lafaz-lafaz yang ada kesamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama adalah an-nahyu an qawli 'abdi wa amati. Larangan atas ucapan seorang tuan, ini seorang budak, seorang pemilik budak kepada budaknya. Abdi wa amati. Wa la yaqulu al-'abdu, dan tidak dibolehkan seorang hamba mengatakan rabbi kepada tuannya. Wa la yuqalu lahu at'im rabbak, dan janganlah seorang mengatakan kepada budak tersebut at'im rabbaka, berikanlah makan rabbmu. Karena rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yut'imu wa la yut'am. Adalah zat yang memberikan makan kepada makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang memberikan makan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada larangan dalam menggunakan lafaz ini. Dan tadi kita jelaskan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya pelarangan seorang tuan mengatakan kepada budaknya abdi wa amati adalah dalam bab ad-du'a awit talab. Seorang tuan meminta sesuatu kepada budaknya dengan mengatakan abdi wa amati. Tapi kalau semisal dalam bab al-khabariyah, pengkhabaran, yang demikian dibolehkan bila mana tidak ada unsur mafsadat, apakah kepada tuannya ataukah kepada budaknya. Kemudian yang berikutnya adalah ta'limul awwali qawlu fataya wa fatati wa hulami. Mengajarkan lafaz yang benar pada kalimat yang pertama adalah seorang dia mengganti dengan menggunakan fataya ataukah fatati ataukah hulami, tidak menggunakan lafaz abdi. Ar-rabi'ah yang berikutnya adalah ta'limus tsani. Pengajaran bentuk yang kedua yang dibenarkan, yaitu seorang hamba mengatakan sayyidi wa maulaya, tidak menggunakan lafaz rabbi. Al-khamisah yang berikutnya at-tanbihu lil murad. Peringatan penting tentang maksud tujuan dilarangnya lafaz-lafaz tersebut. Wa huwa tahqiqu tauhidi hatta fil alfaz. Itu seorang wajib untuk kemudian mewujudkan at-tauhid sampai dalam bab al-alfaz, dalam bab lafaz-lafaz. Itu seorang diperintahkan untuk kemudian meninggalkan lafaz-lafaz yang ada unsur penyamaan antara khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Demikian pula dilarangnya seorang mengatakan kepada saudaranya dengan lafaz abdi wa amati. Karena kalau yang disebutkan pada konteks kalimat ini adalah seorang mengatakan kepada budaknya, yang dia betul-betul budaknya. Tapi kalau pada zaman sekarang ini kan tidak ada perbudakan. Semisal seorang ikhwan dia mengatakan kepada ikhwan yang lainnya, ataukah kepada anaknya, ataukah kepada orang lain selain dirinya, dia menggunakan lafaz tersebut, ya abdi, ya amati. Ini juga dilarang, tidak dibolehkan, dan terkena kepada siyak makna larangan hadis Nabi alaihi salat wassalam. Kemudian yang berikutnya adalah bab la yaruddu man sa'ala billah. Bab larangan untuk seorang menolak permintaan seorang yang dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bab larangan seorang menolak, artinya dia tidak mewujudkan permintaan seseorang yang meminta kepada dirinya, tapi permintaan tersebut dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Billah, demi Allah aku minta kepadamu demikian dan demikian. Tapi dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengharap agar orang yang berada di depannya mewujudkan permintaannya. Dan tatkala seorang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mewujudkan permintaannya, menjelaskan bahwasanya sesuatu yang dia minta tersebut adalah sesuatu yang benar-benar dia butuhkan, sehingga dia memintanya. Dan ternyata di dalam bab ini terdapat penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar seorang hamba dia tidak menolak permintaan seseorang yang dia mengawali permintaannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya nanti akan kita sebutkan adalah ta'zim. Seorang hendaklah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari ابن عمر رضي الله عنهما beliau mengatakan قال رسول الله bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه, seorang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka berilah, maka berilah. Tapi anak minta jangan bermain-main, ya jangan bermain-main. Mumpung kebetulan temannya tersebut sedang mendapatkan rezeki, ya. Mumpung habis ta'lim katanya. Ada pembahasannya. Dia menggunakan lafaz ini. As'aluka billah, aku meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar kau memberikan ini dan ini. Jangan bermudah-mudahan. Sebagaimana seorang yang mendengarkan kalimat ini dianjurkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang mewujudkan satu permintaan atau yang mengelafatkan satu lafaz, hendaklah dia juga mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Jangan dijadikan sebagai bahan permainan, bahan sendaguro antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa man ista'adza billahi fa'idhu, dan siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka fa'idhu, kalian lindungilah dirinya. Wa man da'akum fa'ajibuh, dan barang siapa yang memanggil kalian, mengajak kalian untuk makan di rumahnya, maka fa'ajibuh, kalian jawab panggilannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang memberikan kepada kalian satu perkara yang ma'ruf, kebaikan, maka fakafi'uhu. Kafi'uhu itu artinya adalah maka balaslah. Cari sesuatu untuk kemudian bisa membalas kebaikan orang yang memberikan kebaikan kepada dirimu tersebut. Itu makna mukafa'ah. Memberikan ini kita berupaya untuk kemudian pula mengasihinya dirinya dengan sesuatu yang lain. Itu makna al-mukafa'ah. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Namun apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk kemudian kalian bisa membalas perkara yang ma'ruf yang diberikan saudara kalian kepada diri kalian tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan fad'u lahu. Kalian doakan kebaikan untuk dirinya. Kalau lafaz doa ini faedah, diletakkan sebelum dhamir lam seperti dalam lafaz fad'u lahu, itu maknanya doa yang dimaksud di dalam lafaz tersebut adalah doa kebaikan. Berarti seorang dianjurkan untuk kemudian mendoakan dirinya dengan doa kebaikan. Tapi kalau semisal lafaz doa terletak sebelum huruf jar'ala, da'a alaih, udu'u alaih, atau yang misalnya, maka maknanya adalah doa keburukan. Sehingga dalam bahasa Arab, terkadang fi'il atau satu kata kerja dibedakan dilihat dari sisi dhamir, dilihat dari sisi huruf yang jatuh setelahnya. Berbeda huruf, berbeda pula artinya. Ini menjelaskan tentang betapa indahnya bahasa Arab. Ya kan? Bahkan setiap lafaz tersebut itu memiliki pentafsiran, bahkan i'rab, yang tidak dijumpai pada bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Ini menjelaskan tentang kemuliaan bahasa Arab, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bahasa nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula bahasa Al-Qur'anul Karim, bahkan bahasanya, lisannya ahli jannah adalah dengan bahasa Arab. Menjelaskan keistimewaan, demikian pula keutamaan bahasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa-bahasa selain Arab, kalimat itu tidak memiliki pentafsiran yang panjang. Tidak ada perbedaan, tapi perbedaan ditinjau dari sisi perubahan tiap kalimat ke kalimat yang lain. Kita kembali kepada hadis ini, fad'u lahu hatta turau annakum qad kafa'tumuh. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak hanya memerintahkan agar seorang mendoakan kebaikan kepada seorang yang memberikan kepada dirinya perkara yang ma'ruf. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan agar seorang yang diberikan perkara yang ma'ruf tersebut kepada saudaranya untuk terus-menerus mendoakan kebaikan kepada dirinya, hatta turau annakum qad kafa'tumuh, sampai kalian memandang bahwasanya kalian itu sudah membalas kebaikannya. Tidak cukup sekali, dua kali, didoakan beberapa kali, sampai kalian pandang ternyata doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah mencukupkan untuk kemudian membalas kebaikan kepada dirinya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, demikian pula Al-Imam Nasa'i rahimahumullah taala, bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Rinciannya panjang penjelasannya, karena beberapa lafaz tersebut dalam hadis yang kita sebutkan memiliki beberapa faedah yang berbeda antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Adapun faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam tersebut, kita akan uraikan dan akan tersebutkan pada pembahasan yang setelahnya insyaallah taala. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.